Biasa sacinta, satu sepinta. Jangan terlalu mengekang rasa, karena kalau sasu bilang, satra kan berpindah karena susah yang. Biasa sacinta, satu sepinta. Jangan terlalu mengekang rasa, karena kalau sasu bilang, satra kan berpindah karena susah yang. Jangan kau berulah, satra kan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta, karena kalau sasu bilang, satra kan berpindah karena susah yang. Let's go.